بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله kita telah berada di penghujung dari bulan Ramadan, di malam yang ke-29. Sehingga malam ini adalah merupakan malam yang terakhir kita membaca kitab ini, sebab malam yang berikutnya ada kemungkinan telah masuk Ramadan, Syawal, atau melengkapi Ramadan menjadi 30 hari, tergantung nanti keputusan pemerintah. Sehingga insyaallah ta'ala kelanjutan dari pembacaan kitab ini akan tetap kita lanjutkan di luar bulan Ramadan. Bagi yang ingin hadir tafadhol, tapi biasanya hari kerja sore hari ba'dal 'ashr, setiap hari insyaallah ta'ala sampai selesai, dimulai sekitar 3 hari setelah 3 hari dari Syawal, hari yang keempat insyaallah taala kita mulai ba'dal 'ashr. Baik, kita masuki permasalahan yang berikutnya. Berkata fadilatul syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullah taala, mas'alatun, permasalahan yang berikutnya, hal yajuzu isti'malul hilti wal bahti lil musab bi sihr aw al mas, apakah diperbolehkan menggunakan al-iltit dan al-bahd, ya, untuk meruqyah orang yang terkena sihir atau kesurupan. Al-iltit ini saya enggak tahu apa bahasa Indonesianya apa ini, wallahu a'lam. Wujudnya juga di Indonesia saya belum pernah melihat, ya, jadi dia agak padat, bisa dipecah-pecah itu, nah, ada agak berketah sedikit dan pahit, sangat pahit, ya. Dia mirip seperti kalau di Yaman itu ada luban. Lagi-lagi luban juga di Indonesia, nah, saya juga nggak pernah lihat. Nah, ya, itu, kalau luban itu biasa dimakan-makan, di apa ya, di sepi-sep gitu. Sebagian mereka ada yang mengatakan menguatkan hafalan. Nah, al-hiltit ya kurang lebih seperti itu. Nah, al-bahat ya seperti itu juga, kurang lebih. Nah, mau diterjemahkan juga sulit, apa yang bahasa Indonesia. Nah, Wallahu a'lam. Nah, apakah boleh menggunakan al-hildid al-bahad ya, untuk mengobati orang terkena sihir atau kesurupan? Al-hildid wal-bahd madatun murratun jiddan. Hildid dan bahad itu adalah bahan yang sangat pahit, pahit sekali. Nah, wal-musya'widuna yasta'miruna hadihil madda li sarfil jin. Ya, al-musya'wid ya, yang dimaksud di sini musyawir yakni mencakup dukun, tukang sihir dan yang semisalnya yang mereka bermuamalah dengan jin. Dan kata-kata as-sya'wadha musyawir itu juga biasa diitlakkan kepada pemain sulap ya. Nah, meskipun tanpa jin ya, dengan gerakan tangannya yang cepat kemudian dia mampu apa memperlihatkan sesuatu dengan kecepatan tangannya, ini juga musyawir namanya ya. Maka para al-musyawidun, para dukun, tukang sihir itu, mereka menggunakan bahan ini, hiltid dan bahat ini, untuk mengusir jin ya. Mengusir jin, yang bukan sahabatnya tentunya. واستعمالهم هذا من باب الدجل والتلبيس على جهال المسلمين وغيرهم. Dan menggunakan ya, mereka menggunakan itu hiltid dan bahat untuk berbohong dan mengadakan pengkaburan kepada orang-orang yang bodoh dari kaum muslimin dan yang selainnya. لأنهم يعلمون أن الحلتيت والبحث من مطالب الشياطين. Karena mereka mengetahui bahwa hiltid dan bahat ini memang diantara tuntutan persyaratan syaitan, dan itu disenangi karena pahitnya disenangi oleh syaitan. Lima fihima minan nasanati allati tu'jibu syayatin, karena baunya yang busuk ya, itu yang menyenangi, yang menyenangkan para syaitan. Wa mimma yubtilu jawaz istikhdam al-hiltid wal bahth lit-tadawi annahuma laysa bi-ilajain syar'iyyain. Dan termasuk yang menunjukkan batilnya penggunaan hiltid dan bahth ini untuk berobat, bahwa keduanya bukanlah pengobatan syar'i. Wa lam yati 'an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu 'alaja ashabahu bihima. Tidak ada riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengobati para sahabatnya dengan menggunakan hiltid dan bahat ini. Au arsyada sahabata liyasta'milu dzalik, ataukah membimbing para sahabat untuk menggunakannya? Sama sekali tidak. Wa aidan laisa min at-tibbil mu'tabar 'inda al-athibba, ditambah lagi dari sisi kedokteran hiltid dan bahat ini itu tidak teranggap. Ya. Fahuma minas saharah wa ila saharah. Jadi sebenarnya menggunakan hiltid dan bahat ini dari tukang sihir menuju ke tukang sihir yang lainnya. Kalau dikatakan mengusir jin, ya karena bukan sahabatnya. Pertempuran antara satu jin dengan jin yang lain. Wa ala hadha, oleh karena itu, fatarku listi'mal au fatarku isti'malil hiltid wal bahat wajib. Meninggalkan menggunakan hiltid dan bahat ini wajib hukumnya. Wasti'maluhuma min wasail syirk, dan menggunakan keduanya ini justru akan menjadi sarana menuju pada kesyirikan, karena ini yang biasa menggunakannya para tukang sihir. Illa ayyakuna isti'maluhuma bi tariqati tibbi, kecuali kalau memang penggunaannya ya ditetapkan dari sisi kedokteran, bisa dibuktikan. Fa yastamiluhuma fi halib au asal au ayyi mashrubin mubah. Misalnya dia mencampur hiltid atau bahat ini dimasukkan ke susu misalnya. Apa itu yang biasa dicampur di susu ini? Atau dicampur dengan madu atau minuman yang lain. Ya berarti kan jadi pahit. Karena ini memang sangat pahit. Ya. An tariqi atibba lahum khibrah. Tapi memang harus dibuktikan oleh para dokter bahwa hiltid itu manfaatnya ini. Nah, itu baru boleh. Silakan. ya. Adapun hanya karena masyhur yang menggunakannya pada tukang sihir dan tidak terbukti secara ilmiah, secara ilmu kedokteran, maka tidak diperbolehkan. Wa in kana an tariqi tasarrufi syakhs fa hadha khata. La yanbaghi lahu al-qudum 'alayhi abadan. Dan apabila melalui jalur perbuatan seseorang, ya, jadi bukan dokter, bukan pula orang yang ahli, lalu dia menggunakannya, lalu kita mencontohnya, maka ini salah, tidak diperbolehkan, tidak sepantasnya untuk melakukan hal itu. Nah, jadi harus dibuktikan secara syar'i jelas tidak ada, tidak ada riwayat yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang datang dari para sahabat tentang menggunakan hiltid ini atau al-bahj. Ya, dari kedokteran harus dibuktikan terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Tanbih, peringatan. Zakara sahibu kitab al-mu'tamad fil adwiyah al-mufradah, disebutkan oleh pengarang kitab al-mu'tamad fil adwiyah al-mufradah. Kitab ini menjelaskan tentang pengobatannya. Obat-obat atau biasanya kita sebut herbal atau yang semisalnya, ya, buku yang menjelaskan tentang mengobati berbagai macam penyakit dengan tanaman atau tibun nabawi. Disebutkan dalam kitab tersebut, al-hiltid wa takallama an manafi'ihi kama yaz'am. Hiltid, dia menyebutkan hiltid, lalu dia menyebutkan manfaat-manfaat dari hiltid sebagaimana dia sangka. Wajah abimala wujudalahu fi, dan dia menyebutkan sesuatu yang tidak ada wujudnya, tidak ada wujudnya sama sekali pada hiltid tersebut. Artinya tidak bisa dibuktikan secara kedokteran, gimana ada apa kalau dikatakan ini obatnya untuk ini, itu apa zatnya, apa yang menyebabkan demikian, harus dibuktikan secara kedokteran. Oleh karena itu, masyaallah wa rahimakumullah, dari sini juga menjelaskan bahwa kita bahwa hendaknya seorang ketika hendak mengambil rujukan hubungannya dengan buku-buku yang menjelaskan tentang pengobatan, ya, secara alami, pengobatan dengan tumbuh-tumbuhan atau dengan sesuatu, kita melihat dulu dari mana dia belajar. Apakah dia keilmuannya dalam hal kedokteran bisa dibuktikan menunjukkan dia ahli, ya, dan betul-betul diakui oleh para dokter yang lainnya, ya. Nah, seperti Hembing misalnya, ya, masya Allah, artinya punya kelebihan dalam hal pengobatan, ya, pengobatan herbal, tumbuh-tumbuhan dan yang semisalnya, nah, diakui. Ya, tapi kalau seorang tidak masyhur dan dia tidak menukil kepada orang yang ma'ruf, ya, maka sebaiknya kita ya berhati-hati, jangan sampai dia menyebutkan keutamaan. Dari mana keutamaan itu, ya, apakah bisa dipercaya? Kadang-kadang asal-asalan juga berdasarkan penelitian ini misalnya, ya, benar nggak ada penelitian seperti itu? Nah, ya, sebab nanti masing-masing akan mendukung, ya, pendapatnya. Nah, saya pernah membaca beberapa makalah tentang manfaat kopi. Nah, itu luar biasa manfaatnya, banyak betul. Nah, kopi bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu, banyak manfaatnya. Nah, karena yang menulisnya memang pecandu kopi. Nah, baca makalah yang lain, loh, kok bertentangan? Nah, berlebihan minum kopi bisa menyebabkan ini. Mengerikan kalau dibaca itu. Nah, ini mana yang mau dibenarkan? Ya. Nah, ini menguatkan madzhab karena memang dia pecandu, sehingga mungkin dia tidak insaf, tidak adil dalam memberikan penilaian. Nah, yang disebutkan positifnya, negatifnya ditutup-tutupi. Nah, sehingga barakallahu fikum, ya butuh kehati-hatian dalam hal ini. Nah, wa wafala bihi syaqaq ila anqal, dan semakin jauh dari kebenaran ketika dia mengatakan wa in subba alaihi ay al-hiltid dihnu zambak. Kalau hiltid itu dituangkan, dicampur dengan minyak zambak, minyak dari daun melati, bunga melati, daun dari bunga melati, zambak itu yasmin, ya, fi qarurati, itu dicampur jadi minyak dari bunga melati, ya, memang bicara yang susah-susah ini, dari bunga melati dicampur dengan hiltid, dimasukkan ke dalam botol, watuli ka ayaman, lalu dibiarkan sekian hari. Nah, summa yatanassahu bihi fa innahu yuladzidu ar-rajul wal mar'a ladzatan ajiba. Kemudian dia ya menggosoknya, mengusapkannya, maka itu akan mendatangkan kenikmatan bagi laki dan wanita, katanya. Luar biasa. Ya. Nah, tidak perlu diterjemahkan secara detail, ini sudah ma'ruf ya. Nah, intinya obat kuat. Ya. Nah, orang kalau membaca yang seperti ini, itu cepat laku, laris, bukan main. Allahu musta'an. Ya, memang enggak ada kedengarannya, tapi sembunyi-sembunyi dari orang per orang, akhirnya laris, laku. Ya, Allahu musta'an. Padahal belum diketahui ini benar enggak ya. Cuman dengar dari satu telinga ke telinga. Oh bagus ya. Ya sudah dibuktikan ya terus ya. Hasil. Allahu musta'an. Akhirnya macam-macam manusia mendatangkan berbagai macam resep. Ya. Lalu sengaja dipromosikan. Yang ini pakai madura, yang ini pakai toke, yang ini pakai alhasil. Nah. Nah, dokternya ditanya gimana betul nggak? Nggak ngerti lah dokter, nggak tahu. Terus siapa yang ngomong seperti itu? Ya, toke itu manfaatnya ini itu, wah macam-macam. Sampai sekilo berapa kan? Satu ekor itu berapa itu? Nah, jutaan. Ada yang mengatakan sampai jutaan. Ya. Nah. Allahu musta'an. Qultu, kata beliau, saya mengatakan hadza min jumlatid dajjal 'alan nas. Ini termasuk di antara bentuk pendustaan kepada manusia. Wal kitabul madzkur fihi asya' min hadzal qabil katsira. Dan kitab ini itu banyak sekali disebutkan hal-hal yang seperti ini keadaannya. Fal yatanabbah dzalik, hendaknya berhati-hati. Nah, jangan hanya karena baca yang gitu ini obat kuat, sudah langsung dibeli. Nah, tak mikir. Nah, mungkin kuatnya semalam terus sudah mati terus. Allah musta'an. Tandihun akhar. Al-hiltitu anwa' ba'duhu muntinun jiddan. Hiltit itu berbagai jenis, macam-macam. Sebagiannya busuk sekali. Luar biasa busuknya. Wa ba'dhu tayyib, ada sebagian yang agak harum gitu. Wal musya'irun yastakhdimun al-muntin, tapi para dukun, tukang sihir, biasanya mereka menggunakan yang busuk itu. Li'anna ar-rahta al-muntinah tu'jibu syayatin. Karena bau yang busuk itu menyenangkan para syaitan. Nah, permasalahan yang berikutnya, hal tahdiqur raqi nadarahu ila ainil mashhur wal mamsus mashru'un. Ya, apakah membelalakkan mata orang yang meruqyah, membelalakkan matanya ke mata orang yang terkena sihir atau yang kesurupan itu disyariatkan? Suruh tatap, lihat, dipandang tajam. Gitu. Nah, apakah itu boleh disyariatkan tidak? Al-jawabu, jawabannya, tahdiqun nazar halal qira'i la'aynil marid ta'ab lirraqi wal marqi biduni fa'idah. Nah, menajamkan pandangan, ya, membelalakkan mata ketika membaca lalu ditajamkan pandangan kepada matanya orang yang sakit, melelahkan, membuat capek yang meruqyah dan yang diruqyah tanpa faedah, ya, capek kan kalau dilalakan terus, lihat ngapain. Nah, wala dalila alaihi syar'an, juga tidak ada dalilnya, ya. Wa huwa min bid'i ba'dil qurra fi asrina, dan ini termasuk bid'ah sebagian para pembaca Quran ketika dia sedang meruqyah pada masa kita sekarang ini. Wa huwa min ilqa'i syaitan 'ala mukhtari'i, dan ini termasuk, ya, dari lemparan syaitan, ya, dari godaan syaitan kepada orang-orang yang membuat-buatnya. Dari mana ajaran seperti ini? Nah, katanya kalau yang memandang itu orang soleh, oh itu jinnya takut, mesti dia nggak bisa ngerti. Dia selalu menghindar, nggak mau bertatap mata dengannya. Nah, ya, akhirnya menentukan kesolehan dan tidak soleh dari pandangan mata. Ya, kalau jinnya takut, oh berarti solehnya orang. Nah, akhirnya merusak lagi keimanan seorang. Oh berarti iman saya tinggi, ya, buktinya dia itu takut. Akhirnya seperti itu, dia merasa. Maka oleh Jalan Aisyah rahimahumullah, tidak sedikit dalam permasalahan meruqyah ini merusak niat seseorang, merusak keikhlasan seseorang untuk beramal. Ya. Oleh karena itu, selama tidak dalam kondisi hajah, ya, nah, hendaknya seorang jangan menjadi seorang yang terus seringkali melakukan. Kalau terpaksa ada, ya gantian ini membaca, kemudian yang lain lagi membaca, agar tidak terlihat bahwa salah seorang dari mereka punya kelebihan, keistimewaan. Karena itu sangat memberikan pengaruh pada amalan seseorang. Allahumma musta'an. Wa qad ittakhadha ba'd ar-raqim an-nazar ila 'ain al-mamsus zari'atan ila an-nazar ila uyun nisaa. Ini tambah musibah nih. Ya. Sebagian orang-orang yang meruqyah itu menjadikan kesempatan ini ketika dia melihat kepada matanya orang kesurupan jadi sarana untuk melihat matanya para wanita. Nah, matanya para wanita. Akhirnya fitnah lagi kan. Oh, itu dianjurkan, ya, mungkin dia akan lihat. Mungkin awalnya yang kesurupan ini berhijab. Ya, kalau di sini kan mungkin jarang. Kalau di Arab yang kesurupan ya berhijab. Nah, awalnya ditutup misalnya. Ya, itu saya harus lihat matanya. Ya, jin itu takut kalau melihat mata orang yang meruqyah. Akhirnya dibuka, dilihat. Nah, matanya bagus juga, ya. Penasaran itu dari mata, berusaha gimana kalau bisa melihat yang lain. Allahumma musta'an. Hal ini seperti yang terjadi sebagian mereka marba, orang-orang yang memang dasarnya punya penyakit. Nah, ya, kadang-kadang ilmu syar'i yang asalnya syar'i akhirnya jadi haram, jadi tidak syar'i. Nah, ya, ada sebagian hizbiyun, Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizullah ta'ala, ya, menceritakan kepada kita sebagian mereka, ya, mengajari sebagian para akhwat ilmu tajwid. Tajwid, cara membaca yang benar. Ya, pada awalnya diajarkan ya teori dulu, teori. Ah, ini ikhlas, ini al-izhar dan ikhfa seterusnya. Nah, terus praktek. Nah, ya. Praktek harus apa? Dilihat itu. Harus kelihatan gimana bentuk mulutnya, cara mengucapkannya. Ya. Akhirnya mulai para akhwat dibuka ininya saja. Nah, ininya aja dibuka. Mulutnya yang terlihat. Ya. Akhirnya timbul penyakit. Akhirnya dia membedakan, wah ini mulutnya fulana, mulutnya fulana. Iya kan? Nah, ini bibirnya membleng yang gini. Allah musta'an. Nah. Akhirnya seperti itu. Lama kelamaan, subhanallah, jadi terbiasa. Ya daripada setiap baca diangkat sedikit, sudah sekalian buka aja semua. Akhirnya dibuka. Fitnah. Nah, dan fitnah yang paling dahsyat, fitnah wanita. Allahumma musta'an. Ya, oleh karena itu hendaknya kaum muslimin berhati-hati dalam hal-hal yang seperti ini. Kadang-kadang terlihat awalnya itu kelihatan syar'i, tapi syaitan akan menjadikan itu sebagai wasilah untuk menjerumuskan seorang dalam kesesatan. Kalau kita tidak merasa aman, ya, kita yang disuruh ngeruqyah misalnya, perempuan, kita tidak merasa, sudah jangan, sudah, ya, pelihara diri lebih aman, nah, lebih selamat. Kalau ada perempuan yang lain, perempuan ngeruqyah, nah, ya, daripada hati kita yang menjadi rusak, ya, akhirnya amalan kita pun menjadi rusak, terfitnah, sehingga barakallahu fikum, hal-hal yang seperti ini ditinggalkan. Ain. Kata beliau, wala syakka anna hadha an-nazara muharram. Tidak diragukan lagi bahwa melihat yang seperti ini adalah haram. Li'annahu qad 'ulima tahrimu nadhari rijal ila an-nisa illa li hajatin wa darurah. Sebab telah diketahui haram kaum lelaki melihat kepada wanita kecuali dalam kondisi hajah, dalam kondisi darurat, terpaksa. Ya. Itu pun terpaksa sebagaimana dikatakan para ulama, ad-darurah tuqaddar biqadariha. Yang namanya keterpaksaan itu sesuai batasannya. Ya. Kalau seorang wanita ada yang sakit, butuh untuk diperiksa salah satu bagian tubuhnya, ya bagian yang sakitnya saja yang diperiksa. Kalau tidak ada dokter perempuan, terpaksa dia harus datangi dokter laki-laki. Bagian yang sakit saja, enggak, jangan sampai dibuka seluruhnya. Nah, nah itu dalam kondisi darurat, ya. Dan hal-hal yang seperti ini bukan darurat. Belum lagi bahwa itu tidak dibangun di atas syariah. Melihat seorang ketiga meruqyah. Nah. Wa huwa istidrajun khatir lirraqi min qibal syaitan, dan ini adalah pancingan yang sangat berbahaya bagi orang yang meruqyah, pancingan dari syaitan. Wa ba'dul qurra khabis, sebagian para pembaca Al-Qur'an itu jahat memang, khabis. Ya. Momen-momen yang seperti ini itu dimanfaatkan. Hati-hati ya, kawan. Ya. Kita kadang-kadang mendengarkan ya di Indonesia ini aja ada yang pura-pura jadi dukun. Nah, ternyata maksudnya lain. Ya, ya sudah haram tentunya. Ya. Ya. Pekerjaan dukun haram. Dusta, ngaku-ngaku, ya tentunya haramkan pula. Nah. Ada yang berpura-pura jadi ahli ruqyah, tapi terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, mukhalafat. Nah, oleh karena itu apabila seorang ada yang ingin diruqyah atau di antara keluarga yang ingin diruqyah, lalu kita mendengarkan seorang, lihat dulu agamanya, perhatikan dulu, ya, bagaimana agamanya dia, kesolehannya dia. sebagian para pembaca Quran itu jahat, yuridu ayanzura ilal mar'ah bi tariqid baghd 'alayha wa 'ala marafiqiha. Ya. Dia memang ingin melihat wanita. Dengan cara apa? Dia menekannya. Harus begini, harus begini. Namanya yang datang itu orang awam ya. Kamu harus begini, kamu harus begini. Ya. Terus yang menemaninya juga diatur. Ya. Farubbama dha'fa. Boleh jadi keduanya ini, orang yang sakit dan yang datang menemaninya, dua-duanya lemah. Pokoknya nurut saja apa yang dikatakan oleh yang meruqyah. Ya namanya orang pengen sembuh ya kan. Nah. Sehingga apa kata Ar-Raqi yang meruqyah? Ya sudah. Suruh buka ini sih, buka. Suruh ya matanya, matanya, seterusnya. Allahumma sta'an. Wastajaba lahu ma anna dzalika la yajuz. Akhirnya keduanya karena lemahnya tidak mampu berbuat apa-apa, ya. Terima saja. Padahal itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, kadang-kadang ada perasaan wah enggak enakan, ya. Orang Indonesia ini kebanyakan perasaan. Enggak enak. Kalau orang Arab itu masih lebih tegas ya. Kalau bilang enggak. Nah, ya. Kalau Indonesia, aduh gimana ya. Ya. Kalau para ulama dahulu, ada ahlul bid'ah datang. Mau ngomong, satu kalimat saja. Ula wala nis kalimat. Setengah pun tidak. Nah, kalau ini sampai ngobrol lama ya. Nah. Kamu ngomong sama tokoh ahlul bid'ah tulen itu gimana? Waduh ya enak. Nah ini madhabnya, madhab zauq, perasaan. Nah yang seperti ini ya, ketika datang pada orang yang ruqyah itu sangat mudah sekali dipermainkan. Wa ala hadha nansahu bi'adami adzhab 'inda hadha as-sinf lirruqyah. Oleh karena itu kami menasihati untuk jangan mendatangi orang seperti ini untuk diruqyah. Wa 'ala al-ulama ayyuhadziru min hadha as-sinf, dan hendaknya para ulama memperingatkan dari cara yang seperti ini. Wa 'ala man waqa'a fi dzalika ayyatuba ila Allah, dan orang yang sudah terlanjur terjatuh dalam kesalahan ini hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahan yang berikutnya. Hal yajuzu wad'ul mushafi tahta ra'sil musabi bil mas 'inda an-naumi liyatrud as-syayatin? Apakah diperbolehkan meletakkan mushaf Al-Qur'an di bawah kepala orang yang kesurupan ketika tidur dengan tujuan untuk mengusir syaitan? Jadi mushaf jadikan bantal tidur di atasnya. Nah, untuk mengusir syaitan, apakah ini boleh? Al-jawabu hadza la yajuz. Ini juga tidak diperbolehkan. Ya. Seharusnya kepala itu di atas kan bantal. Lah ini mushaf. Gimana itu? Nah, diletakkan di atas apa? Kepala kita di atas, mushafnya di bawah, itu gimana ya perasaan? Seakan-akan tidak ada pengagungan terhadap Al-Qur'an Karim, padahal itu kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang seorang tidur mungkin ilernya keluar ya kan, sehingga terkena. Nah, seorang tidur yang namanya tidur membatalkan wudu, maka dia menyentuh mushaf, tidak sepantasnya. Maka hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Dan juga manfaatnya apa? Kalau seorang naruh mushaf, jadikan bantal, tidur 1-2 jam, sudah pindah semua di kepala, alias dia menghafal 30 juz, transfer, ya lumayan. Tapi ini sama sekali ya, tidak memberikan pengaruh. Li'annahu yunafi ta'dhiman mushaf wa taqdisahu, karena ini bertentangan dengan mengagungkan mushaf dan mensucikan mushaf Al-Qur'an Karim itu. Qala Allah wasifan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan Al-Qur'an, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safara kiramin bararah. Dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, yang terangkat dan disucikan, itu Al-Qur'an. Ya, Allahul Mahfuz. Di tangan-tangan para malaikat yang mulia, utusan Allah, mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia dan taat. Coba lihat pengagungan terhadap Al-Qur'an Karim. Dimuliakan, ditinggikan, ya, disucikan. Yang memegangnya orang yang suci, yang taat, para malaikat. Ya. Oleh karena itu As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orang-orang disucikan. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di situ adalah para malaikat, yang dimaksud Al-Qur'an yang terdapat di dalam Allahul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali para malaikat yang disucikan. Kata beliau, kalau mushaf yang terdapat di dalam Allahul Mahfuz tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci, maka sepantasnya lah mushaf-mushaf yang ada di dunia ini tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang itu juga dalam keadaan suci. La yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali orang dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan berhadas. Fa wad'uhu al-madhkur laysa bitakrimin lil mushaf, maka meletakkan mushaf seperti yang disebutkan di bawah kepala. Ya. Maka ini tidak memuliakan mushaf itu. Wala rifatan lahu, dan tidak meninggikan kedudukan mushaf itu. Mushaf Al-Qur'an itu ma'asyiral muslimin harus dimuliakan. Oleh karena tidak sepantasnya diletakkan di lantai misalnya. Ya. Letakkan di lantai, enggak ada tempatnya, ditempatkan di tempat yang selayaknya. Nah. Mungkin ada yang mengatakan, tapi apa sih dalilnya? Kan gak ada dalil yang menaruh mushaf di lantai, gak ada. Iya, sebagaimana tidak ada dalilnya kaki ini diletakkan di atas kepalamu, gak ada dalil yang melarang. Kamu sedang duduk, saya juga duduk, kaki saya angkat di atas kepalamu. Nah, kalau mengatakan jangan gitu loh, mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Oh, enggak sopan. Nah, itu dia jawabannya. Tidak memuliakan mushaf Al-Qur'an Karim. Nah. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Wa qad rafa'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam at-Taurah al-muharrafah al-mansukhah. Ini juga termasuk di antara dalil wajibnya kita memuliakan mushaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat lembaran kitab Taurat. Kitab Taurat. Padahal kitab Taurat yang ada itu sudah berubah-ubah. Ya, para pendeta-pendeta mereka telah merubah-ubah isinya. Dan hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab Taurat yang asli pun telah terhapus hukumnya dengan datangnya Al-Qur'an Karim. Tapi bagaimanapun juga tidak bisa dipungkir bahwa di situ masih terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namanya Taurat, Kitabullah. Betul ada yang berubah, tapi masih ada yang menunjukkan bahwa itu adalah asli. Demikian pula, meskipun hukum-hukumnya telah mansukh, tapi itu tetap kalamullah. firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang harus kita muliakan. Maka faqad jaa min hadis Ibnu Umar, telah disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, wa fihi, dan disebutkan di dalam riwayat itu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li nafarin min al-yahud ituni bit Taurah, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu berkata kepada sekelompok orang Yahudi, datangkan kepadaku kitab Taurat. Nah, peristiwa ketika kelompok orang Yahudi ini mendatangkan dua orang yang berzina, laki dan perempuan. Nah, ini dua orang kami serahkan hukumannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan kepada apa yang menjadi hukuman di antara mereka kalau ada yang berzina. Maka Rasulullah tanya, bagaimana dalam kitab kalian kalau ada yang berzina? Ya, mereka mengatakan, ya kami rendahkan, kami lumuri wajahnya dengan arang, kami hinakan dia. Ya, di situ ada Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, yang memang sebelumnya Yahudi, kemudian beliau masuk Islam, atau beliau tidak rajam. Ya, di dalam kitab Taurat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum rajam. Mereka menolak, oh tidak, tidak ada. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada mereka, "Datangkan. Datangkan kitab Taurat." Ya. Pada waktu itu Rasulullah alaihi salatu wasallam ya, itu sedang duduk, dan tempat duduk beliau di bawahnya itu bantal. Tempat duduk beliau, jadi beliau duduk di atas bantal. Nah, kata beliau, datangkan Taurat, fa'utiya biha, maka didatangkanlah kitab Taurat itu. Fanaza'al wisadata min tahtihi. Setelah beliau mengambil kitab Taurat, beliau ambil itu bantal yang beliau duduki. Beliau ambil, beliau tarik. Wa wada'a at-taurata 'alayha, lalu beliau meletakkan kitab Taurat itu di atas bantal itu. Coba lihat. Nah, di sini jelaskan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Nah, padahal ini kitab Taurat yang hukumnya mansukh dengan datangnya Al-Qur'an Karim. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam menyikapi kitab-kitab samawiyah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di situ sudah ada perubahan-perubahan. Ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Wa idza kana hadha litaurah fa min babi aula ta'zimul Qur'an. Kalau ini kitab Taurat seperti ini sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Al-Qur'an? Lebih utama lagi. Dijaga ma'asyar muslim rahimakumullah. Kadang-kadang sebagian kita, subhanallah, masa bodoh. Ya, taruh Al-Quran di mana saja, mau diletakkan di mana saja, enggak mikir. Ya, berserakan. Lah di situ nanti ada anak-anak, ada yang semisalnya, lalu mungkin ada yang ngompol. Nah, maka dijaga. Ada lemari, taruh di tempat yang baik. Nah, sikap kita dalam memuliakan kitabullah tabaraka ta'ala. Nah, di masjid ini ya dulu banyak mushaf yang ada terjemahannya itu. Ya, kemana semua itu? Ya, baru hari ini anak lihat rupanya ada tumpukan mushaf yang sudah luar biasa. Allahu musta'an. Seakan-akan tidak dimuliakan. Jadi tolong bagi ikhwan yang mengumpulkan, coba dirapikan ya. Nah, meskipun apa sudah ada yang terbuka covernya itu, ya tetap dirapikan, jangan dibuang begitu saja, berserakan. Nah, itu adalah kitab Allah tabaraka ta'ala. Wa aidan al-jin la yutraduna bi mujarradi wad'il mushaf. Demikian pula jin itu tidak akan lari, tidak akan diusir sekedar meletakkan mushaf fil bait, ditaruh di rumah, au fil jayb, atau ditaruh di saku, au tahta ras, atau di bawah kepala. Itu tidak mengusir syaitan. Ya. Bal yutraduna bil iqbal 'ala al-Qur'an karim tilawatan wa tadabbura wa 'amalan wa tahakkuma wa da'watan ilaih. Ya. Namun syaitan itu akan diusir dengan cara apa? Kita membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berhukum dengan Al-Quran, dan mengajak manusia untuk mengamalkan Al-Quran Karim, wabil iqbal alal azkaril mashru'ah, dan senantiasa mendatangkan zikir-zikir yang disyariatkan. Fa inna syaitan yamfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan, ya, surat Al-Baqarah. Dibacakan, jadi bukan diletakkan begitu saja. Nah ini masyarakat muslimakumullah. Karena sebagian kaum muslimin itu sudah tidak perhatian. Dia menyangka meletakkan Al-Quran di rumah itu sudah bermanfaat. Diletakkan saya enggak pernah dibuka. Bertahun-tahun kadang-kadang enggak pernah dibuka, enggak pernah dilihat. Ya. Yang sering dibaca itu ya itu saja, itu ada yang biasa yang dijual itu potongan khusus surat Yasin. Itu aja terus ya. Apalagi kalau ada acara arisan atau yang semisalnya Yasinan. Ada acara Yasinan. Yasin aja yang dibaca. Lalu dikemanakan surah yang lain? Nah. Dalam keadaan kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran Karim secara umum. Dan bahkan keutamaan-keutamaan sebagian surah itu bukan pada surah Yasin. Banyak menyebutkan tentang keutamaan surah Yasin, tapi kebanyakannya palsu. Tidak ada asalnya. Nah, yang ada justru surah yang lain, suratul Baqarah, suratul Al-Imran, Al-Kahfi, dan Tabarakalladzi, dan yang lainnya. Ain ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita bacakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita bacakan pada malam hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.